Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Pada kitab Adabin Naum seputar adab-adab tidur dalam bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha, tentang mimpi dan yang terkait dengannya. Antara lain beliau bawakan hadis wa Nabi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwah illa al mubashshirat. Qalu wa mal mubashshirat? Qala ar-ru'ya salihah. Rahul Bukhari. Rasulullah sebutkan tidak tersisa dari kenabian kecuali mubashshirat. Mubashshirat yang membawa kabar gembira. Maka sahabat tanyakan, wamal mubasyirat, apa itu mubasyirat? Maka Rasulullah jawab, ru'ya salihah, mimpi yang baik, mimpi yang salihah, yang dilihat oleh seorang muslim dalam tidurnya. Hadis Abu Hurairah ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala terkait mimpi dan seperti yang Rasulullah sebutkan tidak tersisa dari kenabian kecuali itu. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW katakan ini, yang dimaksud tidak tersisa dari kenabian ini setelah diutusnya Rasulullah SAW, dari juz bagian-bagian kenabian, tidak tersisa dari bagian-bagian kenabian kecuali mubasyirat. Dikatakan demikian karena Rasulullah SAW diutus basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira, itu yang beliau sampaikan, sekaligus juga nadhir, menyampaikan ancaman bagi yang maksiat dan durhaka. Dengan demikian, tidak tersisa dari sesuatu yang membawa kegembiraan atau membawa kabar gembira bagi seorang hamba, tentunya dari sisi Allah, kegembiraan itu kecuali ru'ya salihah. Mimpi yang salehah yang dilihat oleh seorang mukmin di dalam tidurnya. Hadis ini di lafaz lain dari hadis Abu Tufail radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan La nubuwata ba'di, tidak ada kenabian setelahku. Illal mubasyirat, kecuali yang ada mubasyirat, kabar-kabar gembira yang sampai kepada seorang mukmin. Kemudian beliau katakan itu ru'ya salihah. Hadis juga disebutkan ketika penafsiran mubasyirat dengan ru'ya salihah, di riwayat Ibnu Abbas itu Rasul sampaikan di saat beliau sakit maradu mautih sallallahu alaihi wasallam, sakit yang karenanya beliau sampai wafat alaihi salatu wassalam. Di Ibnu Abbas disebutkan beliau membuka kain dalam keadaan kepala beliau terikat, dan para sahabat saat itu di belakang Abu Bakar sholat saf-saf mereka. Lalu kemudian Rasulullah katakan tadi, ya ayuhan nas, innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah illa ru'ya salihah yarahal muslim. Wahai sekalian manusia, tidak tersisa dari kabar-kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang dilihat oleh seorang muslim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada umatnya, bahwa seorang mukmin ketika ditampakkan oleh Allah melalui mimpinya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya, agar dia mempersiapkan dirinya sebelum itu terjadi. Dia lihat bisa dia dapati itu dalam mimpinya, sehingga dia bisa mempersiapkan sebelum kejadiannya. Adapun wahyu tentunya telah terputus dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan semua ini kepada umat, bahwa mimpi seorang mukmin atau sebelum itu mungkin mimpi secara umum ketika nyawa melihat ini dan itu, ada mimpi itu yang mahbubah, yang menyenangkan, membuat dia gembira. Ada yang makruhah, membuat dia sedih atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, gak ada arti dan tidak ada tujuannya. Bukan masuk ke yang pertama, tidak pula masuk ke yang dua. Bukan sesuatu yang membuat dia gembira, senang. Bukan pula sesuatu yang membuat dia takut atau menyedihkan. Dan gak ada tujuannya. Artinya campur, kacau. Mimpi itu sebentar begini, sebentar dia di sana, sebentar dia melihat ini. Dan ditafsirkan itu yang dimaksud adghathu ahlam. Seperti dalam kisah Yusuf. Adghathu ahlam, mimpi yang gak karuan. Kadang orang melihat kacau, artinya gak satu alur atau tidak satu tujuan gitu. Sebentar misalnya tentang makan, sebentar ketemu fulan temannya, sebentar apa gitu. Kacau alur cerita dalam mimpinya. Tiga macam bentuk mimpi yang terkadang yang ketiga ini bisa jadi itu dari permainan syaitan kepada dirinya. Bahkan bisa pula karena hadithun nafs, karena pikiran dan apa ya, karena ya ini sebelum tidur dia mungkin seharian terbebani oleh suatu masalah dan itu betul-betul berat baginya, terfikirkan olehnya terus hingga terbawa dalam mimpinya. Nah, bentuk yang pertama, kembali kepada pembagian tiga tadi, al-mahbubah, yang baik atau yang disenangi, ketika dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang dia gembira karenanya, senang, maka ini tentu dari Allah, kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kenapa? Karena dampak atau efek dari mimpi ini juga khair, baik. Dimana dengan itu dia semangat, giat, senang, wah kata dan ma'ruf. Seperti itulah, ketika orang melihat sesuatu yang menyenangkan, bangunnya pun senang, kemudian aktivitas dia setelah itu semangat, karena dia lihat sesuatu yang betul-betul menggembirakan jiwanya. Maka ini ni'mah minallah, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bushrol mukmin, kegembiraan atau kabar gembira bagi seorang mukmin, ajilah, yang Allah percepat untuknya. Makanya dalam riwayat disebutkan bushrol mukmin ru'ya salihah yaraha au turalahu. Kabar gembira bagi seorang mukmin, imma itu dia lihat dalam mimpinya sesuatu yang menggembirakan, membuat dia senang, atau diimpikan, artinya ada saudaranya yang mimpi. Besok disampaikan misalnya, ana tadi malam, aku semalam tidur mimpi kamu, masya Allah begini begini, apalah berita yang menyenangkan. Maka ini ajilah busrol mukmin, kabar gembira yang Allah percepat untuk seorang mukmin. Yang jelas ini minallah dan efeknya tentunya baik, memberi semangat, orang lapang dadanya, giat harinya. Kalau itu malam misalnya, besok paginya dia bergas dan semangat, karena jiwanya mendapat sesuatu yang menyenangkan. Tabiat manusia demikian. Yang kedua, ru'ya makruha, mimpi yang jelek, sallallahu alaihi, yang membuat dia sedih atau takut. Dan ini tentu dari syaitan, di mana syaitan tampakkan padanya dalam tidurnya ya sesuatu. Bagaimana dia dikejar orang, mau dibunuh, dikeroyok orang, dikejar binatang buas, atau yang lainnya, walhasil sesuatu yang membuat dia na'udzubillah. Kadang mungkin dia dapati istrinya berbuat ini itu, atau anaknya berbuat ini itu, yang membuat dia sedih dan sempit dadanya, kecil hatinya. Syaitan permainkan, membuat gelisah dan gundah gulana jiwanya. Maka hendaklah dia berlindung diri kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dari kejahatan apa yang telah dia lihat dalam mimpinya. Berlindung diri kepada Allah, karena Allah yang Maha Kuasa di atas segalanya, agar tidak menimpa dia kejelekan syaitan, kejahatan syaitan, dan kejelekan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Yang kedua, disunahkan kemudian untuknya agar tidak menceritakan ini kepada siapapun. Maka tidak akan memadorotkan dia mimpi itu. Jangan dikisahkan kepada siapapun. Untuk kemudian disampaikan, nah, aku semalam mimpi begini, aku diginikan orang, istriku begini, anakku begini. Enggak usah, alas. Kamu berlindung diri kepada Allah, minta perlindungan dari Allah dari segala kejelekan dan kejahatan, terutama dari kejahatan syaitan dan kejelekan yang kamu lihat dalam mimpimu, agar tidak terjadi, agar tidak menimpa kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, untuk juga tidak bersemangat, tidak bersemangat untuk mencari atau menanyakan takwilnya atau takbirnya. Karena sebagian orang mubtala, terfitnah dengan mimpinya, gak bisa ngelihat sesuatu kecuali mencari dan tanya takbirnya. Gelisah, kemudian tanya siapa orang yang ngerti takbir mimpi. Lalu ditanyakan, aku melihat ini mimpi, ya, apa takbirnya, takbir mimpi ini, makna mimpi ini apa, artinya apa, apa yang akan terjadi pada diri saya, dan seterusnya. Ini juga tidak dibenarkan. Gak usah untuk kamu kesana kemari atau bersemangat mencari tahu tafsir dan takbir dari mimpi ini. Khawatir akan menimpa kamu apa yang tidak kamu senangi. Termasuk dalam hal ini adalah, kalaupun tidak tanya orang, yutole, nyari-nyari tahu sendiri. Misalnya cari kitab tafsir mimpi, apalagi banyak di pasaran, termasuk yang diingkari oleh para ulama, kitab yang ditafsirkan kepada Ibnu Sirin, Tahrim, Ta'birul Ahlam atau Tafsirul Ahlam. Enggak ada benarnya penisbatannya kepada Imam Ibnu Sirin. Tapi kitab itu begitu tersohor dan ma'rufnya di pasaran, kitab Tafsir Ahlam. Al-Muhim, enggak dibenarkan pula untuk mencari tahu di kitab-kitab atau sekarang mungkin di internet, mimpi ini, ngelihat ini, apa maknanya, tafsirnya apa, apa takbirnya. Enggak usah, sudah tinggalkan. Kamu berlindung diri kepada Allah, selesai. Enggak usah kamu tanya, enggak usah kamu cari tahu. Ini yang kemudian kata Ibnu Sirin, ittaqillah fil yaqadhah wa da'il ahlam. Bertakwalah kamu kepada Allah selama kamu bangun. Ini yang penting ketika kamu sadar ini. Ketika kita terjaga, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan mimpimu. Jangan membuat kamu pusing dan menyibukkan dirimu. Yang ketiga, tadi yang gak jelas dan tidak satu alur, kacau dan campur aduk, gak ada tujuannya yang jelas. Tadi bisa jadi itu dari pikiran, dari kejiwaan karena beban tentang sesuatu atau memikirkan sesuatu, maka terjadi padanya dalam mimpinya dia melihat ini dan itu. Atau karena kalbunya, hatinya sedang tergantung kepada sesuatu, atau karena begitu senangnya tersibukkan dengan sesuatu, karena tersibukkan dengan sesuatu itu yang menyibukkan dan menguasai pikirannya, ya terbawa sampai mimpinya. Melihat ini, melihat itu. Atau tadi dari juga syaitan, bagaimana syaitan permainkan dirinya sehingga ditampakkan oleh syaitan padanya dalam mimpinya kejadian ini atau itu. Di dalam hadis, di riwayat disebutkan seseorang mengeluh atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, inni ra'aitu fil manam anna ra'si qad quti'a wa dhahaba ra'si yarqut wa ana as'a wa ra'ah. Ya Rasulullah, dalam mimpi aku melihat kepalaku terputus, kepalaku lepas dari tubuh dan lari kepalaku ini. Begitu putus lari, dan aku mengejarnya dari belakang untuk ngambilnya kembali. Maka Rasulullah katakan kepadanya, la tuhadditsin nas bitala'ubi syaitani bik fi manamik. Jangan kamu ceritakan ke orang lain, karena itu syaitan yang mempermainkan dirimu dalam tidurmu atau dalam mimpimu. Dipermainkan oleh syaitan. Karena termasuk hal yang gak ada manfaat atau gak ada tujuannya. Suatu yang gak ada, gak ada makna atau Dia kepala putus, kemudian lari, kemudian dikejar. Suatu yang gak jelas apa yang dimaksud. Walhasil, bisa jadi itu kemungkinan besar syaitan yang mempermainkan. Dan seringnya ketika orang lalai dari zikrullah, makanya pentingnya wirid-wirid, doa, zikir yang dibaca sebelum tidur agar tidak dipermainkan oleh syaitan. Kadang orang mungkin karena terlalu capek atau apa, terlalu sibuk, sehingga dia sampai tertidur dalam keadaan belum sempat memohon kepada Allah perlindungan dari syaitan. Yang penting, yang jelas, ini tiga macam bentuk mimpi. Makanya terkait yang ketiga ini, fuqaha rahimahumullah menyebutkan termasuk dalam istikharah agar orang itu benar-benar memasrahkan kepada Allah mana yang terbaik baginya untuk harinya dan masa depannya, untuk dunia dan akhiratnya, bukan kepada pilihan dirinya, bukan kepada kesenangan pribadinya, tapi betul-betul dia pasrah dan dia bergantung kepada Allah. Artinya kalau itu terkait orang mau nikah misalnya, mungkin dia istikharah, namun dari awal dia sudah senang terlanjur begitu jatuh hati kepada perempuan ini atau perempuan kepada laki yang meminang dia, sehingga hatta sebelum tidur memikirkan, terbayang dan dia pikirkan fulana begini, atau kalau perempuan fulan ini, dia pikirkan sampai terbawa tidur, mimpi, mungkin bertemu, mungkin apa, walhasil kemudian dia anggap, oh ini jawaban istikharah, oh mantep ini. Itu kecenderungan hatimu, bukan dari Allah SWT. Karena dari awal kamu sudah ada kecenderungan, sudah ada kesenangan. Kamu yang tentukan sebelum ada jawaban atau petunjuk dari Allah dalam istikharah. Karena orang kan terbawa. Itu yang menyibukkan pikirannya, itu yang menguasai hatinya, terbawa dalam mimpinya. Nah, di dalam mimpi bisa jadi seseorang melihat atau berjumpa dengan orang yang dia kenal, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, saudaranya, anaknya, siapa. Nah, ya bisa jadi memang benar demikian adanya. Bisa jadi pula itu juga permainan syaitan. Syaitan punya kemampuan untuk itu, sehingga ditunjukkan padanya seakan yang dia temui itu temannya fulan, bapaknya atau siapa yang dia lihat dalam mimpinya. Kecuali Rasulullah SAW. Karena Rasulullah katakan, la yatamatsalu bi asyaitan, syaitan gak akan bisa untuk meniru atau menampakkan kepada seorang mukmin diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau sangat mungkin dia bisa melihat fulan-fulan dan nah. Oleh karena itu perlu untuk orang itu ngerti dan tahu sifat-sifat Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam syama'ilnya, agar kalau dalam mimpinya dia melihat Rasulullah, saya bertemu Rasulullah, disebutkan atau dikatakan padanya kalau itu Rasulullah dalam mimpinya, ya tinggal dilihat apakah yang dia temui dalam mimpi itu sebagaimana sifat-sifat Rasulullah, karena tersebutkan sifat Rasul di dalam syama'il. Para ulama menyebutkan sifat-sifat khalqiyahnya, sifat-sifat ciptaan beliau, bagaimana tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan seterusnya. Jika memang tidak sesuai dengan itu, ya dipastikan itu bukan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk syaitan mempermainkan dia seakan itu Rasulullah dia temui dalam mimpinya. Taib. Tentang perkara mimpi pula, kalau memang itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia lihat dalam mimpinya, wajib untuk diketahui pula tidak mungkin disampaikan kepadanya dalam mimpinya sesuatu yang menyalahi syariat Allah yang telah baku. Ini misalnya dia mimpi, dia katakan aku mimpi semalam bertemu Rasulullah, beliau wasiatkan kepadaku ini sesuatu yang menyalahi syariat, maka itu gak mungkin, mustahil, gak ada benarnya sudah. Bagaimana syariat yang telah sempurna ini mau dikalahkan dengan mimpi yang dia lihat dia bertemu dengan Rasul dan menyampaikan padanya ini dan itu. Dan itu pasti kedustaannya. Pasti dustanya kalau dia mimpi bertemu Rasul dan menyampaikan hal-hal yang semacam itu. Karena sebagian orang terfitnah dengan perkara ini, sehingga menjadikan segala-galanya adalah mimpi. Maka dia jadi kebanggaannya mimpi bertemu, mimpi begini. Kemudian dia katakan Rasul sampaikan padaku ini, Rasulullah perintahkan begini. Hal-hal yang menyalahi sunnah yang tidak ada itu di dalam hadis. Ilmu yang begitu mulia yang Rasulullah tinggalkan untuk umat jadi gugur semua, batal semua, hanya karena mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Maka ini tidak benar. Nah, wa an Abi Qatadah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah wa fi riwayah ru'ya hasanah min Allah wal hilm min asyaitan Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalathan walyata'awadh minasyaitan fa innaha la tadurruhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah juga Rasulullah katakan ru'ya baik, mimpi yang baik dari Allah. Adapun ahlam itu dari syaitan. Maka yang melihat dalam mimpinya suatu yang membuat dia tidak senang, sedih, menakutkan, hendaklah dia meludah 3 kali di sebelah kirinya kalau dia bangun. Nafas itu meludah tanpa liur atau tanpa ludah keluar dari mulutnya, itu nafas. Sehingga ya afwan saja, maaf sebagai contoh, kamu lakukan nggak ada ludah keluar, itu yang dimaksud nafas di sebelah kiri. Nah, kemudian kamu berlindung diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itu tidak akan memadharatkan dia. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Jabir, juga ada di Jabir sama an Rasulillah qala idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitan thalathan waliyatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Rawahu Muslim. Jika kamu melihat mimpi yang tidak menyenangkan kamu, meludahlah 3 kali di kiri, kemudian berlindung dirilah kepada Allah dari syaitan 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berpindahlah dari arah kamu tidur. Ini semula mungkin kamu berbaring ke kiri, maka berpindahlah berbaring ke kanan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nah, telah lalu pembagian mimpi 3 macam tadi. Hadis mengajarkan sunnah ketika memang kejelekan itu yang dia lihat. Satu, dia meludah tadi tanpa ludah 3 kali. Kemudian beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang dia lihat. Dengan itu tidak akan memadharatkan dia. Ini dari syaitan karena syaitan ambisi untuk kejelekan setiap mukmin atau mukminah. Makanya Allah katakan terkait najwa, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladzina amanu, untuk membuat sedih orang yang beriman. Maka itu ambisi syaitan, dia senang bagaimana kalau seorang mukmin itu sedih, gelisah, ketakutan. Itu yang diharapkan syaitan, termasuk mimpi. Dengan mimpi jelek ini dia berharap si mukmin ketakutan, gelisah, sedih, senang dia si syaitan. Makanya itu dari syaitan karena dia berharap dan menginginkan bagaimana si mukmin sedih dan gelisah, ketakutan. Maka berlindung dirilah kepada Allah ketika kamu lihat itu. Dan yang ketiga, berpindah arah atau posisi, pindah posisi dari tidurmu. Demikian solusi terapi yang Rasulullah ajarkan jika seorang melihat dalam tidurnya apa yang tidak menyenangkan dirinya. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.